Kalau berdakwah. Nanti kalau yang kamu sampaikan itu sementara kamu belajar, kamu berdakwah, yang orang dengar dakwah kamu itu salah, gimana coba? Nah, kamu sih belajar. Enak sih kamu yang dulu. Kita ini orang bodoh. Kita ini berdakwah sambil belajar. Lu, kamu berdakwah kepada manusia itu sambil belajar itu bahaya. Karena bisa salah, bisa benar. Nah, orang menganggap kamu juru dakwah, orang itu tidak menganggap kamu itu juru dakwah salahnya bagi orang yang tidak punya ilmu yang benar. Dia pasti mengambil apa yang kamu ngomong. Ya, apalagi sudah pakai jubah, pakai jenggot, pakai kopiah. Betul? Orang percaya ini orang berilmu. Padahal dia bilang dia lagi belajar. Kalau kamu sama orang itu, ya. Makanya saya ingatkan kepada orang itu ketika kamu itu, dan kalau masih tinggal belajar, jangan berdakwah. Itu kalau kamu salah gimana? Dan belajar dulu baru berdakwah yang sambil. Ya, baik. Yang berikutnya. Min dalalil qasdi tauhid annahu tanzihullah ta'ala an ala atau anil masabsa. Dari dalil-dalil baiknya tauhid, bagusnya tauhid seorang, dia itu adalah orang yang menyucikan Allah ta'ala yang mandiri dari celaan-celaan atau mencaci maki. Kaum tauhid awal wajib. Keadaan tauhid itu adalah yang pertama kali diserukan, diajak atau dipelajari oleh seorang tauhid. Yang mengajak, yang berdakwah itu mendakwahkan tauhid. Yang pertama kali orang menerimanya, yang belajar apa mas? Belajar tauhid itu makna. Kita disuruh memahami akidah tauhid, pokoknya ini perkara yang wajib pertama kali kita belajar. Itu sebagaimana sabda Nabi, kalian pun awal guna terjemuh dari syahadat Allah. Dari sisi orang berdakwah, berdakwah syahadat dari Allah. Dari sisi yang menerima, pertama kali yang diajarkan apa? Syahadat dari Allah. Berikutnya adalah yang delapan, an yabda bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Dimulai awalnya itu dengan tauhid, kemudian itu baru sholat. Itu perintah seperti mana? Ad'uhum ila Islam. Aku berdakwah kepada mereka kepada Islam. Islam itu apa? Syahadat. Sama aja. Kalau bilang berdakwah kepada berdakwah kepada Islam, maknanya sama. Antum mengajar para pelajar Islam itu mengajar apa? Syahadat, kita prosesnya sama dengan mengajar kepada Tauhid, maknanya sama. Yang berikutnya, ada syiar yang disebutkan anna makna ayyuhidullah makna syahadat la ilaha illallah. Kalimat ayyuhidullah adalah hadis agar kalian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu maknanya adalah menyaksikan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah yang sembah. Yang akhir adalah 10, anak insan kau tidak perlu min ahli kita wahuwa layak ikhuha. Sesungguhnya seorang itu terkadang dari golongan ahli kita Yahud atau Nasor, tetapi dia tidak mengetahuinya. Aw layak ikhuha wa layak manusia. Dia tidak mengetahui tentang tauhid, dan dia pula mengetahui tauhid tapi tidak beramal dengan tauhid. Karena ada seruan kepada orang kita untuk mereka juga tidak menyebut Tuhan Allah. Ya, seruan. Bisa jadi mereka tahu, ya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Atau memang mereka tidak tahu tentang tauhid. Dari golongan apa dulu? Kita. Al-Hadiyah Asyraf yang ke-11, at-tanbih ala ta'lim bit-tadarruj bit-tadrij. Di sini ada peringatan untuk orang itu belajar dengan bertingkat-tingkat dan tahapan-tahapan. Belajar dengan tahapan-tahapan itu perkara yang ada dalam sahaja kita. Sebagaimana dalam hadis Umar, pertama kali adalah orang itu bersyahadat. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Berarti menunjukkan bahwasanya belajar itu punya tahapan-tahapan. Adanya asyraf yang ke-12, al budaa'atu bil aham fal aham, al budaa'ah bil aham fal aham. Memulai yang lebih penting, kemudian yang berikutnya di bawahnya. Yang paling penting bagi kita semua manusia itu adalah dia tidak mensekutukan Allah, menjauhi syirik. Itu yang paling penting. Karena itulah yang menjadi manusia itu selamat kekekalan dari akhirat dan yang surga. Itu yang utama. seorang musyrik, seorang kafir di masa hidupnya itu penuh dengan dosa kekafiran dan segala macam. Kemudian di akhir hayatnya satu hari meninggal dan Islam bersyahadat. Kenapa disebut orang yang berbahagia? Karena dia menjadi orang yang bertauhid, mengesahkan Allah. Nah, begitu kan? Itu intinya. Itu yang paling penting. Makanya kita jangan terpedaya dengan sesuatu yang lain, tetapi kita melupakan perkara yang berkaitan dengan tauhid. Jangan terpedaya. Itu yang paling penting. Apalagi kita sudah seorang muslim, sudah tahu tentang masalah ini, itu kita harus betul-betul menjaganya agar amalan-amalan kita yang lainnya itu insya Allah diterima oleh Allah. Karena sebab amalan yang pertama ini, jangan sampai ini rusak, justru apa yang lain pun apa terhapuskan. Dan kita tidak sadar bahwa kita itu sudah menjadi orang yang kafir atau muslim. Ya. Kalau kita membahas pembatal-pembatal Islam dan kita pembatal-pembatal Islam, itu dikhawatirkan itu kita menyangka kita itu yang masih Islam, tetapi di akhirat nanti ternyata kita itu sudah bukan Islam. Itu dikhawatirkan kalau membahas tentang pembatal-pembatal Islam. Kita itu membatalkan Islam kita di dunia, tidak sadar, tidak tahu, merasa masih di atas Islam, ternyata di akhirat nanti ternyata kita itu sudah batal Islam. Contoh ya, pembatal Islam itu contoh saja. Ini sudah sekian banyak pembatal. Orang yang mengejek-ngejek Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah, atau salah satu dari ketiganya, satu saja mengejek-ngejek, dianggap remeh, dipermainkan, itu sudah membatalkan Islamnya. Walaupun dia hanya bersendal gurau, main-main saja, itulah yang disebut dengan apa? Mengejek-ngejek ayat atau nabinya atau Allah, maka dia pun telah batal Islam. Dalam kondisi orang itu tidak tahu, coba lihat, itu baru satu perkara, mas. Belum perkara-perkara pembatal yang lainnya. Seperti kejadian orang di satu majelis melihat nabi, kemudian mengatakan nabi mulutnya jujur, takut dalam peperangan, tidak atau musuh takut menjadi rasulnya, itu bukan menjadi Allah, masih rasulnya. Kemudian nabi sahabat mengatakan kepada orang tersebut, kamu adalah munafik, mengatakan demikian. Ini cerita yang lain-lain saja. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, minta agar diberi apa? Maaf. Sambil memegang pelana, tali pelana, sambil terseret-seret mengatakan apa? Saya adalah bermain-main saja Rasul, saya yang sudah berusaha. Kata Nabi, dalam ucapan Nabi membayar kul abidari wa hayati wa rasuli untuk tasgat siguru. Ya, apalah apa kepada Allah, pada ayatnya, kepada Rasulnya, kalian apa? Bermain-main. Dan tak tadiru, janganlah kalian mencari-cari ubur alasan terkasarkum dan keimanan kusuh, dan yang telah kafir setelah keimanan kalian. Orang muslim itu aslinya, para ulama muslim, tapi itu muslim aslinya. Ya, tapi karena dia mengajak-ajak, dikatakan apa? Ba'da imanikum, terkasarkum ba'da imanikum. Setelah pasti punya keimanan, tapi sudah kafir setelah keimanan. Demikian. Jangan bersyukur dulu. Baik. Kemudian berikutnya, masalah zakat, tentang pembagian zakat, yaitu membagikan dari orang yang memiliki harta orang kaya kepada orang fakir. Itu namanya masalah zakat. Membagi harta, membagikan zakat. Zakat yang wajib, ini zakat yang wajib. Arabi al-Ashraf yang berbentas kastul alim as-subha anil mutahallim. Seorang yang alim membuka menyikap sesuatu yang syubhat yang tersamar dari yang dari orang yang diajarkan, orang yang diajari tentang hal itu. Ya, seperti disebutkan itu, as-shadaqah tu'khadh min aghniyahum. Apa? Sedekah itu diambil dari orang kaya mereka. Diajarkan kepada siapa ini? Kepada Tuhan di jalan. Sedekah yang wajib. Kemudian berikutnya alasan misalnya asal an-nahyu an karamil amwal, larangan dari mengambil harta yang mulia, harta yang bernilai dari pemilik harta. Ya. Jadi kalau ketika kita mau mengambil zakat, jangan mengambil harta yang paling baik, paling bagus dari mereka. Tapi di sini pula, bagi pemilik harta pun tidak mengeluarkan harta yang paling jelek. Ya. Tengah-tengah, sedang-tengah saja. Kemudian yang berikutnya, asal di Sahasrah yang 16, Ittiqah dan Batil Bantu. Lindungi diri, berlindung dari dakwahnya orang yang didolimi. Kata Allah, laisa baina man bisalam laisa baina wa baina Allah hijabun. Dakwah orang yang terdzalimi itu tidak ada di antara dia, doanya itu, dan Allah penghalang. Ini kabar dari Nabi sallallahu, kabar yang dari wahyu. Dan berikutnya al-ikhbar bi annaha la tuhjab. Dikatakan bahwa doa itu tidak dihijabi, tidak dihalangi. Asalnya asal yang ke-18. Min adilati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-masaqah wal ju' wal wabaa. Dari makna kata tauhid, apa yang berjalan di atas pemimpin para rasul, yaitu para rasul sallallahu, dan para pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar awliya-awliya, dari bentuk kesulitan mereka, bentuk laparnya mereka, dan bentuk adanya bencana pada mereka. Itu kata-kata yang terjadi pada mereka. Jadi mesti ada sesuatu yang berat bagi orang menjadi tauhid. Pasti ada bencana yang dialaminya. Pasti ada halangan. Ya, pasti ada kelaparan yang dirasakan orang-orang yang menjalani tauhid. Ya. Pernah Nabi sallallahu itu di Perang Khaibar. Perang Khaibar itu perang melawan sekutu-sekutu musyrik. Mereka mengepung kota Madinah, memberikan apa namanya, tidak memberikan fasilitas makan dan seterusnya, apa namanya, embargo itu semua bersekutu. Nabi sangat sibuk menghadapi mereka bersama. Sampai Nabi itu lupa sholat, dan lupa sholat tidak bisa sholat asar. Satu jimatnya dan Nabi sholat asar itu pada saat maghrib. Sampai sibuknya menghadapi sekutu-sekutu ini. Dan akhirnya, apa yang mereka makan itu? Nanti yang tahu. Nah, sibukkan dalam hati ya. Riwayat yang sahih sibukkan bahwa mereka makan al-hamir, itu kopi kering manis, atau kopi manis itu kopi. Dan mereka hanya makan tahu, itu berupa bawang. Makanya itu saja. Ya. Ketika dikepung, tidak ada kesempatan untuk mengambil makanan dan seterusnya. Ya. Itu pada orang yang tertunduk siapa itu nabi dan para sahabatnya. Mereka mendapatkan semua seperti itu. Ada siang asyur yang ke-19. Itu akan aku berikan arroya bendera itu tidak akhir kalam alamun min alami nubuah, tanda-tanda dari tanda-tanda Nabi Nabi SAW. Itu diserahkan akhirnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Isrur yang ke-20, nah tatluhu fi aynaihi ala ummi alamina aidha. Nabi mengobati mata yang sakit atau sakit mata dari Ali dengan cara hanya merudah, kemudian sembuh, tidak ada bekas sakit. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda Nabi. Al-Hajjatu Rasul yang ke-21, Fadilatu Ali radhiyallahu anhu, keutamaan Ali. Di antaranya apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Itu utama. Al-Thaniyatu Al-Isrur 22, fardhu sahabah min dawkihi tilka laylah wa subluhum an isharatil haqq. Terutama para sahabat dan mereka membahas di malam itu kesibukan mereka dari kabar gembira tentang kemenangan. Itu utama mereka senang kepada kabar gembira tentang kemenangan Islam. Dari satu Al-Isrur yang 13 ayat 23, al-imanu bil-qadar bihusuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Keimanan terhadap takdir yang didapatkan padanya bagi orang yang tidak berusaha dan tercegah padanya dari orang yang tidak orang dari orang yang berusaha. Di takdir Ali itu tidak berusaha untuk mendapatkan bendera. Yang berusaha itu para sahabat di malam hari mereka bicara untuk siapa yang akan diberikan bendera besok. Satu pagi-paginya mereka kepada Nabi, siapa yang akan diberi apa? Ternyata Ali yang tidak hadir di situ, yang sedang mendapatkan sakit dari matanya, justru datang ke situ kemudian Nabi berikan bendera kepadanya. Tidak usaha dia mendapatkan bendera itu namanya takdir. Bukan berarti tanpa usaha ya. Enggak, ini cerita bagi orang yang tidak tahu. Ali itu tidak tahu kalau bendera itu akan diberikan. Sehingga dia tidak berusaha itu maksudnya. Tapi apa namanya? Pada Allah, karena Allah mengatakan dia yang dapat bendera itu. Dan berikutnya, Ar-Rabi'atul Isrur 24, Al-Adab Biqaulihi. Itu adab di dalam ucapan beliau. Ala hisrik, engkau berjalan dengan tenang. Ala hisrik itu bit tamakul, dengan tenang, dengan tenang, tidak terburu-buru. Al-Fatihah wa Isrur 25, agar kami berislam kepada kita, berdakwah kepada Islam sebelum memerangi. Jadi pertama yang kepada seorang itu berdakwah kepada satu kaum yang kafir, yang musyrik, dakwah kepada mereka Islam, ngajak kepada mereka syahadat, syahadatain sebelum memerangi mereka. Jangan langsung seolah-olah menyerah, kecuali diketahui bahwa mereka akan menyerang kita atau akan membinasakan kita. Kita boleh menyerang mereka. Sehingga boleh Nabi dapat Nabi SAW kepada Bani Mustalik. Dan Nabi itu mendengar bahwa mereka sudah menyusun kekuatan ingin menyerang Nabi. Maka Nabi mendahulukan untuk menyerang mereka. Ini mereka terpesarkan saja, kemudian dalam peperangan itu mereka ditawan dan masuk Islam. Kemudiannya masuk Islam. As-sadidatu wal-islam yang benar annahu masyru'un liman jumu qabla dhalika wa qutilu. Bahwa disyariatkan bagi orang yang diajak, yang mereka diajak sebelum yang demikian itu, dan mereka pun dikutilu di barang. Memang demikian dalam kondisi Islam, ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya as-sabiatul usul yang ke-29, yang ke-27, Pak. Ada waktu bil hikmah di kaum ini. Dakwah dengan hikmah, dengan ucapan dan salam. Akhbirhum bima yajibu alaihim. Kabarkanlah kepada mereka dengan apa yang wajib atas mereka, min haqqillah, dari hak Allah dalam kalimat yang panjang. Itu berarti di situ ada dakwah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa? Berdakwah dengan menurut syariat. Hikmah. Berdakwah menurut syariat itu diantaranya syariat ini mengajarkan kepada kita dakwahnya dengan membunuh itu. Jadi penyebarannya demikian. Al-Jaminatu wa-Risul yang ke-28, Al-Ma'rifatu bihaqillah wa-Islam, mengenal hak Allah di dalam Islam. Hak Allah itu adalah apa, Mas? Ayat wujuhu, Allah itu diibadahi. Ayat wujuhu itu ditauhidkan. Itu hak Allah atas anda. Sedangkan akhirnya kepada Allah, Allah Taala tidak menyiksa orang yang tidak berwajib kepada dia. Insyaallah. Tentu lihat dua kata ini saja, kita sudah bersungguh-sungguh di dalam mengesmikan harusnya hak Allah, hak anda kepada Allah itu, aman. Itu Allah tidak menyiksa orang yang tidak berwajib. Kemudian yang berikutnya kasar kata sihat tuan suruh 29. Banyak sekali ya masalahnya. Salamu man intada ala yadai rojulun wabidun. Pahala bagi orang yang memberikan petunjuk yang atas tangannya, ya, laki-laki walaupun laki-laki yang satu. Jadi pada Ali bin Abi mengatakan, Allah la ilaha illallah bika rajulan wahidan khairul lakum min qablina. Ya, demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik kepadamu daripada kota-kota merah. Di sini kata ulama, misalnya Imam Nawawi dan Imam yang lainnya, Imam Al-Habib mengajar suami, perbandingan-perbandingan seperti ini itu bukan menunjukkan bahwa dunia yang diberikan kepada itu seperti akhirat yang tidak kabarkan. Enggak, itu hanya takdir paham saja, mendekatkan kepada kita pemahaman. Kalau betapa besarnya, Pak, pahala orang yang memberikan hidayah itu kepada orang besar. Karena kalau hanya sekedar pemberunaan untuk orang merah, gak ada bandingnya dengan sesuatu yang akhirat. Satu biji sawi kebaikan saja di akhirat itu lebih daripada dunia dan seisinya berkali lipatnya. Hanya satu orang, satu biji sawi kebaikan sejahtera itu lebih baik daripada dunia dan seisinya berkali-kali lipatnya. Itu kata ulama. Sebenarnya hanya pendekatan pemahaman saja, tidak bisa dibandingkan antara dunia berupa umur merah dengan pahala yang dapat oleh orang mendapatkan petunjuk. Karena pahalanya apa? Surga. Betul nggak, Mas? Pahalanya surga. Orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah dapat dia itu pahalanya apa? surga. Nah, surga dibandingkan dengan kerumunan. Mengambilnya, ya tidak sama. Om jangan surga. Satu yang kecil saja di surga itu lebih baik daripada sisinya. Itu hanya pendekatan kepada pemahaman biar kita paham. Dan sambil al-halifu ala al-hudiyah, bersumpah atas fatwa. Nabi mengatakan, fa wallahi la ayyadiyallahu bika rasulan baika. Ini kan Nabi bersumpah atas ucapan Nabi sendiri. Boleh bersumpah ketika orang itu ingin berfatwa. Dia berfatwa, sumpah luar negara, berfatwa memberikan penasaran. Itu perkara yang ada di dalamnya. Selesai kita dari pembahasan tentang masail dalam bab mengajak persaksian kepada syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk dalam bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, bab tafsir at-tauhid. Bab tentang penjelasan at-tauhid. Tauhid penjelasan. Jadi, kenapa kayak terulang? Di sebelumnya sudah dibahas tentang penjelasan syahadat la ilaha illallah. Kok sekarang kok dibahas lagi? Nah, kita lihat apa yang ditulis oleh bersama. Yaitu sebuah syahadat la ilaha illallah dan persaksian kepada kalimat la ilaha illallah. Sabar ya, kayak terulang-ulang, tapi gak apa-apa. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, para pembahasir tauhid, bersyahadat la ilaha illallah. Selesai. Sekarang pertanyaan, aradu al-musannif rahimahullah ta'ala bihadir terjemah. Musannif menginginkan kepada Allah dengan judul bab ini, wa maja'a ba'daha minal ayat wal hadis, dan apa yang datang kepadanya atau setelahnya, dan apa yang datang setelahnya dari ayat-ayat dan hadis. Ayyasidah hadal maqar bayan wa bimrohan, untuk menambah pada posisi ini keterangan dan penjelasan. Wa illa faqad taqaddama fil ayat wa hadis man yufassiru bayanan wa. Kalau tidak, sungguh telah berlalu pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Wa ma dalat alaihi at-tauhid wa nah wa nahy asy-syirk wa tanbih. Dan apa-apa yang atasnya menunjukkan kepada tauhid, menafikan kesyirikan dan juga menafikan tentang tanbih. Tadinya telah koma. Kultu kata Syekh Abdul Rahman ya, bin Hasan al-Syeikh, aku katakan hada min akhir dalat atau min akhir dari al-Mantuhi. Ini hanya bab penakok. Bab ini ditempatkan di sini lagi. Itu maksudnya mengikutkan yang menunjukkan kepada yang ditunjuki. Mungkin bahannya itu maksudnya ya. Wa'inila kalau dikatakan qad taqaddam min awal kitab min al-ayat man yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Sudah berlalu di awal kitab ini dari ayat-ayat yang dia ayat tersebut menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Ya betul. Wa ma tadhamma nafsu min at-tauhid, dan apa-apa yang mengandungnya dari tauhid. Seperti mana Allah berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalam bab awal sebutkan Allah telah memerintahkan, Allah kamu telah memerintahkan agar janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada saja, kepada Allah. Ini kan sudah disampaikan ayat ini. Wasabiquha wa lahiquha, sudah terdahulu dan setelahnya pula disebutkan tentang makna la ilaha illallah. Wa Wakadari dalam jangka Rabi Allah berada dan demikian pula apa yang telah disebutkan oleh beliau dalam bab-bab sebelumnya. Kama fahidah hadir terjama maka fahidah dengan tapi kok diulangi lagi. Nah, jawabnya sekarang jawabnya berikut ini. Kira dikatakan hadir ayat ayat-ayat ini al-Qur'an al-Qur'an yang disebutkan pihak al-Qur'an dalam bab ini pihak masih dibayar bin khususnya dimana kalimat ikhlas wa matala fa'in dan tawhidin ibadah. Ini jawabnya. Ayat-ayat yang disebutkan ini di dalam bab ini padanya ada tambahan penjelasan secara khususnya kepada makna kalimat ikhlas dan apa yang menunjukkan kepada kalimat ikhlas tadi dari tauhid al-ibadah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Dan begitu jelasnya. Wabihah dan dalam bab ini pula al-hujjatu ala man ta'allaqa min al-anbiya was-salihin yad'uhu wa yas'aluhu. Ada hujjah, ada bantahan terhadap orang yang menggantungkan sesuatu apa menggantungkan kepada mereka dari para nabi dan para saleh yang mereka itu menyeru kepada mereka dan meminta kepada mereka, meminta kepada para saleh, meminta kepada para nabi, berdoa kepada mereka. Li'adna dari kuasa berkhusus di bagian ayat yang demikian itu sebab turunnya sebagian ayat-ayat ini. Karena ayat Al-Mulah ayat yang pertama kulidhum ladina zaratul minumini, katakan Rasul serukanlah ajaklah orang-orang yang mereka yang kalian sangka dari selain Allah. Akhbarun mufasirin ala anna hadza salatiman ya'budul masih wa umar. Kebanyakan orang-orang kebanyakan para ahli tafsir mereka menafsirkan ayat yang saya baca tadi itu turun pada orang yang mereka beribadah kepada al-masih Isa ibn Maryam dan juga ibunya wal usayra wal malaika dan juga orang yang beribadah kepada usayra. Usair itu disebut oleh orang Yahud anak Allah. Mereka beribadah dan juga kepada para malaikat. Jadi ayat yang dibaca tadi kebanyakan mufassirun mengatakan turun pada orang yang beribadah kepada makhluk-makhluk tadi. Waktu Allah mengajari asad dan nahi dan Allah telah melarang perkara tersebut dengan sekeras-keras karangnya. Kama fil ayat seperti dalam ayat minat tahdid wal wa'id al-dari itu ancaman ya, ancaman yang keras atau ancaman yang atas perkara yang demikian itu. Wa hadha yadullu ala anna du'ahu min dunillah syirkun billah yunafi at-tauhidah. Yang demikian ini menunjukkan bahwasanya doa mereka, seru mereka, ajakan mereka, doanya mereka itu kepada selain Allah adalah syirik kepada Allah yang meniadakan tauhid. Wa inna fi syahadati an la ilaha illallah dan meniadakan persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah otomatis mereka berdoa kepada menyeru kepada makhluk meminta kepada makhluk walaupun itu bisa dimaniat walaupun mereka meminta kepada Allah ibunya kalau meminta kepada orang-orang seperti Usain dan lain itu menafikan tauhidnya, meniadakan tauhidnya, meniadakan persaksian la ilaha illallah. Fa inna tauhida alla ilaha illallah wahdah. Karena tauhid itu tidaklah diseru kecuali hanya kepada Allah saja. Wa kalimat ikhlas nampak ada syirik dan kalimat ikhlas itu meniadakan kesyirikan seperti ini. Di anna jawab wa ilah wa ibadatullah. Karena dakwah kepada selain Allah itu adalah tunduk kepadanya dan juga beribadah kepadanya. Orang yang berdoa kepada Allah berarti dia tunduk kepada selain Allah dan beribadah kepada selain Allah. Itu maksudnya. Wal du'a mukul ibadah, sedangkan doa itu adalah sumsumnya, otaknya daripada ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Dalam bahasa yang lain, satu dalam hadis sahih, doa dan ibadah atau buah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi orang beribadah itu intinya apa? Doa kan? Minta. Itu intinya. Maka karena doa itu inti dari ibadah, jangan sampai doa itu kepada selain Allah. Berusir jelas orang itu. Dan ini ulang-ulang mas ya, mudah-mudahan kita tidak bosan, mudah-mudahan kita senang karena kita diingatkan terus dengan tauhid, diingatkan terus dengan perbuatan-perbuatan berusir yang kita menghindarinya. Itu bagus sebenarnya, kita mencintai kepada yang baik. Dan ini inti dari kehidupan kita, inti dari amal-amal kita selama ini. Tidak ada gunanya kita datang kepada Allah membawa kesyirikan, amal banyak pun akan hilang. Bapak bina ila ma'am ilum bin amali ajaran lalu habaran dan surah. Bapak bina kami akan mendatangkan, kami akan datangkan kepada mereka apa yang mereka amalkan di sebuah amalan. Kemudian kami jadikan amalan mereka itu adalah sebagai tubuh yang berkembang. Jadi tidak nilainya. Ternyata amalan mereka itu amalannya amalan apa? Syirik. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita demikian dalam kondisi tetap bersemangat untuk menjauhkan diri dari syirik. Kita sayang diri kita tidak kita rasa. Kita sayang pada diri kita. Nah, dalam ini saya kan? Tidak. Saya itu kita usahakan. Jangan sampai besok binasa. Jadi kita sekarang yang sudah tercipta, yang sudah terlahir, dijaga baik-baik. Dikasih ilmu, dikasih otak, dikasih pemikiran, pemikiran yang baik. Selamat hari ini. Jadi yang saya sampaikan di kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal? itu tergantung niatnya. Ya, kalau dia sebagai bayaran, untuk bayaran, maka tidak boleh. Bayaran terhadap suatu amalan, hanya dia membayar orang untuk mendoakan dia, itu tidak boleh. Dan kalau wasilah sebagai untuk wasilah, amalan perbuatan baik saya ini untuk wasilah. Tidak ada keahlian khusus kalau dia mengajar. tauhid ya. Ya, orang itu berilmu dulu. Iya, berilmu dulu. Kalau dalam kondisi dia tidak mengerti tentang kaidah ini, ya insyaallah dimaafkan. Tapi kalau kondisi dia sudah tahu seperti ini, ya kalau orang mengajarkan ilmu agama tapi tidak belajar dulu, berarti dia ngarang-ngarang. Kalau dia tahu, berarti dia sudah belajar. Kalau kamu tahu, berarti kamu sudah belajar. Iya, sudah belajar pasti. Hanya tahu secara hakikatnya. Kalau dia memang tahu, mesti sudah belajar. Kalau belum, jangan. Kalau dia akan mengajarkan yang salah, baik-baik. Kalau itu masalah itu bukan masalah yang berkaitan dengan masalah yang pertama tadi, bukan. Masalah mendapatkan masalah, mendapatkan keiskalan dalam menyampaikan ilmu itu bukan masalah yang pertama tadi, bahwa dia harus memiliki ilmu dulu tidak. Karena keiskalan dalam permasalahan tertentu bisa muncul di kalangan siapapun, bahkan di kalangan ulama pun muncul. Dari bagian Allah besar tidak besar. Karena imam besar itu mendapatkan masalah dengan iskarnya sebuah ayat atau sebuah hadis itu bukan menafikan tentang mereka tidak punya ilmu tentang ijazah. Ya. Karena kita berbicara tentang kesempurnaan manusia, bukan kesempurnaan yang kamil yang tidak ada di situ apa celah. Kesempurnaan manusia itu dibahas dari sisi ilmu manusia itu sendiri. Ada keterbatasan dalam suatu permasalahan. Ada tangga itu non-muslim. Tapi ketika pertama itu assalamualaikum fasih. Fasih, masyaallah. Gimana jawabannya? Iya, enggak dijawab. Ya, paling aja, paling itu gimana aja. Dijawab waalaikum. Kalau jawab pun baik. Kalau tidak sejauh pun apa? Tidak kewajiban. Nah, dia bukan orang muslim. Yang wajib itu ketika orang muslim memberikan apa? Salam. Kita jawab. Ya. Karena kita mengucapkan salam atas dia, tidak boleh. Jadi kita menjawabnya dengan gaya, boleh dari sisi doa. Allah yahdi. Ya, jangan berbuat juga dan boleh. Yang mungkin salah, tapi kita menjawab dengan doa Allah yaqdi. Boleh, yang masalah. Karena dia satu jawab salam atas dia tidak wajib, dan tidak boleh mengucapkan salam atas dia sebelum dia Islam. Tak boleh kita mengucapkan salam atas sebelum dia lah Islam. Sia-sia doa kita, karena tidak akan terima oleh Allah. Ya, kemudian yang kedua, boleh kita ucapkan yang lain dan yang lain dengan bentuk sebagai bentuk interaksi saja gitu ya. Assalamualaikum, Allah yaqdi gitu. Ya. Mungkin bisa jadi menganggap kita menjawab sesuatu dari dia ya, tersinggung, malah justru kita berjaya. Bisa jadi ya. Assalamualaikum salam. Dan selalu keselamatan. Selamat dari mana? Belum bisa pada selamat. Kalau tidak ya betul warahmatullahi wabarakatuh. Wah senang dia, ya, dapat salam, orang dapat rahmat dari Allah. Kepada rahmat itu, ya, sangat diinginkan oleh para Yahud, ya, terhadap ucapan Nabi Islam kepada dia. Tapi dia tidak disukai rahmat, tidak mengapa, ya, dikumpul Allah, ya, Syekhul Islam itu ini ya, ini dibahas oleh orang di luar atau sunnah. Ya, kita itu dalam satu ustaz itu memang saya boleh wakilnya. Kalau Syekhul Islam itu membahas tentang niat orang yang baik. Kalau ustaz itu amalan, tapi amalan itu ternyata amalan itu tidak, tidak sama. Tapi dia berniat baik untuk melakukan itu, berniat baik untuk sesuatu yang baik di suatu ya. Ternyata amalan yang dijalankan itu tidak ada syariatnya. Kata yang bisa, insya Allah orang itu diberi pahala sekiranya penuhi. Orang ini diberi pahala sesuai dengan niatnya, niatnya. Bukan apa lagi. Niatnya itu karena dia niat itu baik. Niatnya, amalannya itu. Lalu bagaimana caranya? Niatnya diterima, tapi amalannya dia amalannya tidak diterima. Amalannya itu. Jadi amalannya itu kita harus biarkan ke depannya. Jadi niat yang baik itu tetap dicatat oleh Allah, tetapi amalannya itu tidak boleh. Maka amalannya itu tidak diterima. Kemudian itu cara para ulama menjelaskan sesuatu dengan baik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Makanya ada seorang dari kita menyatakan sesuatu baik. Saya itu yang sekali baik dari ini itu. Ya, bapa saya itu mendapatkan namanya pahala. Ya, maksudnya niat yang baik itu dicatat oleh Allah. Di amalan tadi ada yang dicatat untuk bapak yang mendapatkan pahala ini adalah keluar dari syariat. Ini tidak diterima. Jadi tidak bisa diikuti gitu. Orang berikutnya tidak bisa diikuti amalan ini, bukan ketolak. Ya, bagi orang yang belum mengetahui amalan haji itu salah atau benar. Bagi orang yang belum mengetahui amalan itu bisa salah. Niat yang baik itu diterima. Tapi orang sudah tahu ini amalannya bid'ah, nah beda lagi. Sudah berarti amalannya salah, tapi dijadikan ini sebagai jembatan untuk meniatkan yang baik itu, ya, ya maksudnya kepada pembahasan yang seperti itu dipahami seperti itu. Dipahami mas tadi pembahasannya ini dijelaskan oleh saya sebenarnya. Nah, itu dibawa oleh ahli bid'ah itu bersolat. Seolah-olah amalan bid'ahnya itu tidak guna. Enggak, tetap salah. Itu pun bagi orang yang tidak mengetahui kalau amalan itu amalan orang bid'ah. Dia tidak tahu amalan ini amalan bid'ah atau enggak. Enggak ada ilmu katanya. Tapi dia punya niat yang baik. Dan niatnya diterima sebagai niat yang baik. Dan seorang muslim meniatkan sesuatu yang baik, itu diterima. Tapi amalannya tidak. Dan yang bertentangan, enggak bertentangan. Karena orang itu tidak tahu amalan ini bisa. Tapi bagi orang yang tahu amalan ini jangan kita amalnya dijadikan sarana untuk niatnya baik tadi tidak diterima. Tidak seperti orang yang tahu tadi. Ya maksudnya, paham ya? Paham ya? Jadi, itu yang akan bagus dari Syekhul Islam. Penting ya, Allah wa'ala suhaqa. Saya lihat di YouTube ada pembahasan itu. Kita tidak boleh lari. Orang-orang hari ini kan menunjukkan sama Syekhul Islam. Jadi menunjukkan bahwa saya saja menganggap orang punya niat baik dianggap diterima dengan amalan yang salah. Berarti amalan itu benar kata mereka. Enggak, amalan itu tetap salah. Dan itu bagi orang yang belum mengetahui tentang amalan itu salah atau benar. Nah, dia sudah punya niat yang baik dengan amalan itu. Beda ya. Cukup dulu, atau ada yang mau tanya sekarang? Niatnya lupa. Niatnya lupa. Ingatnya di tengah berubah gitu kan? Jadi di awal dia niat sudah baik, begitu. Pas awal dia melakukan hal baik kan? Setelah nampak dia tadi tidak tak niatkan. Lalu ini namanya termasuk perkara yang diliputur karena orang itu apa lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw dari awal akhirnya memiliki apa? Memiliki apa? Hubungan, kesambungan dari takbir sampai tasbih. Apabila seorang sholat dia lupanya, ini sholat lupanya. Kemudian setelah sholat dia lupanya sholat apa? Karena tidak, maka dia mengulangi sholat. Karena ini adalah syarat sahnya lah sholat. Ini ada ibadah yang tidak punya keterkaitan ujung dan akhir. Dia lupa ketika dia bersedekah kok. Sunnah, jangan lupa meniatkan. Jangan ibadah. Kami dan ketika setelah itu tinggal berusaha dengan tadi apapun dunia. Kadang boleh berubah niatnya menjadi niat sunnah kok karena diterima oleh Allah. Jadi tidak semua ibadah sama dalam bentuk bentuknya. Tapi kami orang memberikan kepada orang dan contoh yang lainnya tapi tidak besar tapi yang kurang hutang dan setelah dia hutang di tengah-tengah itu dia melihatkan itu bersedekah itu boleh ini jadi tidak sama dengan ibadah sholat tadi memiliki keterkaitan yang sangat amal khususnya dan dia menjaga ketika sholat hutangnya ya sholatnya tidak sah tidak dia ingat kau mas yang mengulangi sholatnya. Kita aja. Ada lagi pertanyaan? Itu masuk dalam kaidah-kaidah usul ya. Dalam tadi itu masuk usul, usul atau tawaif fikih. Ya, para ulama mereka begitu kuat dalam membagikan usul atau tawaif sehingga masalah yang muncul itu bisa diselesaikan dengan jawaban-jawaban mereka. Wahai mas. Coba orang itu tidak punya usul atau apa? Ditanya seperti itu, jawabnya sudah ada. Si jawabnya, ya ulang lagi, diambil lagi, atau diambil lagi. Ya sudah kalau sudah tahu itu ya diambil lagi, kemudian baru menjadikan karena Allah. Repot. Jadi bisa menyelesaikan masalah. Usul dan kewajiban itu juga untuk ulama disepakati oleh mereka dan lima kata terdahulu dengan dasar Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah sehingga menyelesaikan masalah yang muncul. Dan tadi lupa ada kasih orang tuanya gitu kan, ambil lagi aja mau ambil dulu mengucapkan Allah. Ya, lupa bisa. Dan bedanya dengan orang sholat. Betul kan baca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu setiap orang baca satu huruf boleh kenal mas paham ya satu kebaikan, satu huruf saja di huruf yang pertama dia melihatnya di dalam niat lupa dia baca ayat kedua ayat kedua itu niatnya terbangun di sini dia baca paham jadi tidak terputus antara itu dan ini kemudian dia harus mengalami daripada apa? Daripada baca ya. Tapi kalau sholat, tidak boleh karena punya kebaikan dalam awal dan akhir itu nih kita hadirnya dalam pahala ketika hadirnya, ini sholat